رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام buatmu duhai kekasih Allah kami sentiasa mengingatimu wahai penghulu anbiya ya Rasulullah kini tibalah detik yang bersejarah hari kelahiranmu yang ditunggu detik gemilang seluruh alam bergembira dengan serta pengorbananmu disingkap dikenang kembali sempena hari kelahiranmu tabahnya dirimu ya Rasul menempuhi dugaan Tuhan biarpun dicaci difitnah bagaikan rembulan mengambang membawa cahaya yang terang hapuslah segala kejahilan musnahlah segala kezaliman ya Muhammad ya Muhammad ya Habiballah salam buatmu duhai kekasih Allah kami sentiasa mengingatimu wahai penghulu anbiya.